بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله sebelum kita membahas tema kita tentang masalah iman kepada malaikat meneropong alam malekut, ada satu hadis yang ketinggalan yang belum kita baca sebelum membahas tentang masalah iman kepada malaikat. Dari risalah yang kita kaji Al-Majmu'atul Hisan fi Usulul Iman, ada satu hadis yang kelima yang belum kita baca. Kita baca terlebih dahulu, kita jelaskan sekilas maknanya, baru kemudian kita membahas bab yang kedua al-imanu bil malaikah yang menjelaskan tentang masalah dunia malaikat. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu turjuman. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibn Khuzaimah fi at-Tauhid. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun dari kalangan kalian melainkan pasti Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala mengajak dia bicara. Tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid karya beliau. Tayyib. Disebutkan di sini sahabatnya adalah Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau sahabatul kiram, salah satu dari sahabatnya Rasulullah SAW yang mulia, Adi bin Hatim al-Ta'i, yang sebelumnya beragama Nasrani. Masuk Islam ketika Rasulullah SAW membacakan ayat kepada dia, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam. Mereka orang-orang ahli kitab menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Begitu pula menjadikan al-masih bin maryam. Ketika itu Adi bin Hatim menyatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami tidak pernah menyembah ulama, tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Maka Rasul mengatakan, alaisu yuharrimuna ma harramallah, alaisu yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkan juga? Wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu juga ikut menghalalkannya. Dikatakan, betul ya Rasulullah. maka Rasul mengatakan fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada pendeta-pendeta kalian. Yakni mentaati para ulama mereka, mentaati pendeta-pendeta mereka di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sendiko dawuh, itu adalah ibadah kepada mereka, syirik di dalam perkara ketaatan. Maka Adi bin Hatim pun kemudian masuk Islam. Beliau dikenal sebagai sosok sahabat yang sangat mulia, pemurah dan dermawan, seperti bapaknya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i itu di kalangan bangsa Arab dikenal sebagai bangsawan Bani Tayyi yang dermawan, sangat dermawan di dalam memuliakan tamu atau memuliakan siapa saja yang datang kepada dia. Ma'ruf dengan sahab, dikenal dengan kedermawanannya. Setiap orang yang datang ke rumahnya disembelihkan unta untuk dimakan. Jamuannya jamuan unta, bukan ayam goreng. Unta. Ada tidak ada semuanya dikasihkan kepada dia. Namun Hatim At-Ta'i mati kafir. Dia mati kafir. Sementara putranya Adi bin Hatim, sahabiyun jalil, mewarisi sifat kemuliaan bapaknya. Sampai dikatakan oleh sang penyair, bi abihi tada adiyun fil karam wa may yushabih abahu fama zalam. Dengan ayahnya Adi itu mencontoh, barang siapa yang mencontoh ayahnya maka dia tidak akan berbuat zalim. Dikarenakan yang dia contoh bukan kekufurannya, tapi mencontoh kedermawanannya. Tayyib, disebutkan di sini Rasulullah SAW suatu hadis yang membicarakan nanti di yaumul qiyamah, pada saat hisab, pada saat hisab amal di yaumul qiyamah nanti. Ini khusus untuk kaum mukminin. Hisabnya itu sembunyi-sembunyi antara Allah dan dia saja, tidak dihisab di depan khalayak ramai, di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan di sini, tidak ada satu orang pun dari kalangan kalian wahai kaum mukminin melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara dia dan Allah penterjemah, langsung dia bicara. Sementara orang-orang yang kafir atau orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan atau dosa, maka mereka dihisab di depan khalayak ramai, amamal malak. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, bukan dosanya ini. Sehingga diketahui dengan gamblang oleh semua orang-orang yang dimaukif ketika itu. Sementara kaum mukminin itu dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang ringan. Demikian, tidak bicara ditunjukkan, bukan kamu dulu pernah berbuat demikian. Aku betul ya Allah. Allah mengatakan dulu saya tutupi dosa kamu, maka sekarang saya ampuni dosa kamu. Dia dimaafkan oleh dia. Hadza huwa. Namun yang diinginkan bukan pembahasan masalah hisab. Itu nanti kita bahas terkait dengan iman kepada hari akhir. Yang kita inginkan hadis ini dimasukkan dalam pembahasan al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menetapkan sifatul kalam lillah. Sayukallimuhu rabbuh. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Yatakallam bikalamin, Allah berbicara. Barakallahu'alaikum. Yatakallam bima sya'a, ma'a man sya'a, mata sya'a, wa kaifa sya'a. Itu prinsipnya al-sunnah. Allah Subhanahu wa taala berbicara bima sya', dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk dibicarakan. Ma'a man sya', bersama dengan makhluknya yang Allah kehendaki. Mata sya'a, kapanpun waktunya Allah menghendaki. Wa kaifa sya'a, dengan kaifiah yang Allah kehendaki. Sifatul kalam. Ahlu sunnati wal jamaah berpendapat, dan itu merupakan akidah ahlu sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yatakallamu bisautin wa harfin. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara, dengan huruf, yang difahami oleh hambanya yang diajak bicara. Kaifiyah bagaimana? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita enggak tahu bagaimana kaifiyah dan hakikatnya, tapi kita fahami dan kita yakini apa yang disebutkan dalam riwayat. Barakallahu fikum. Tayyib, dari kalangan para anbiya wal mursalin, hampir seluruhnya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang mendapatkan wahyu khusus langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara hanya dua nabi. Yang pertama ialah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mendatangi perjanjian miqat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Musa datang kepada miqat kami, tempat yang kami sepakati dengan dia, wa kallamahu rabbuh. Dan Tuhan Musa mengajak bicara dengan Nabi Musa. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabiullah Musa berbicara dengan langsung. Wa kallamallahu Musa taklima ay kalaman syafawiyan, langsung dari mulut ke mulut, tidak ada yang menerjemahkan. Itu Nabiullah Musa yang dapat fadilah ini, sehingga Nabiullah Musa disebut dengan Kalimur Rahman. Disebut dengan Kalimur Rahman, nabi yang diajak bicara langsung oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada peristiwa Mi'raj. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk Mi'raj sampai di Sidratil Muntaha, sampai di sebuah tempat di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bisa mendengarkan goresan pena takdir ketika itu. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam syafawiyan, dengan tanpa penterjemah, kewajiban salat 5 waktu di falsafahnya, yang akhirnya jadi 5 waktu. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam pun dijuluki dengan Kalimur Rahman, bahkan lebih mulia daripada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, sebab Nabiullah Musa di bumi di Baitul Maqdis, sementara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dia di atas langit di sebuah tempat yang sangat tinggi yang tidak bisa dicapai oleh siapapun dari kalangan makhluk kecuali oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak mampu sampai ke tempat itu. Hanya dua nabi dan dua rasul yang langsung diberi wahyu oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun di hari kiamat nanti, semua kaum mukminin dengan riwayat ini, aminkum min ahadin illa sayukallimu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjumah. Maka al-sunnati wal jamaah mengisbatkan, menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Di antara kalamullah, di antara kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala ialah kitab suci yang Allah turunkan kepada para anbiya wal mursalin. Allah yatakallam bi zabur. Allah berbicara, berfirman dengan zabur. Zabur bahasa apa ya, Ikhwan? Ibraniyah apa Suryaniyah? Allah yatakallam bi Taurat wal Injil. Allah juga berfirman, berbicara dengan Tauratnya, dengan Injil, kitab suci Taurat dan juga Injil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yatakallam bil Quran. Allah berbicara, berfirman dengan kitab suci Al-Qur'an. Maka Zabur termasuk kalamullah. Taurat termasuk kalamullah. Injil termasuk kalamullah. Al-Qur'anul Karim termasuk kalamullah, termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Itu merupakan prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mengingkari prinsip ini melainkan dari kalangan ahlul bid'ah, seperti dari kalangan Jahmiyah. Mereka menolak dengan keras masalah ini. Juga di antaranya ialah Al-Mu'tazilah. Sangat keras mereka mengingkari sampai pada tingkat Mu'tazilah itu meyakini Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk. Sampai terjadi peristiwa bersejarah hitam mereka pada masa Nabi Muhammad, pada masa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, pada kekhilafan Al-Ma'mun dan setelahnya. Dan sementara ayam al-mihnah hari-hari ujian berat dari kaum muslimin ahlu sunnah pada masa itu. Negara membuat undang-undang bid'ah, undang-undang kufur, Al-Quran adalah makhluk. Walhamdulillah setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad, menyelamatkan ahlu sunnah wal jamaah melalui para imam-imam besar kaum muslimin, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Akhirnya ujian dan mihnah pun terangkat, prinsip Ahlus Sunnah kembali menang. Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Naam. Barakallahu fikum. Begitu pula alhamdulillah pernyataan-pernyataan di sebagian pihak di zaman-zaman belakangan. Semua statement-statement yang menjurus kepada pernyataan Al-Quran adalah makhluk bukan kalam Allah, itu merupakan pemahaman Mu'tazilah yang sesat. Sebagian tokoh intelektual kita sampai menggunakan bahasa menjesatkan Al-Quran. Tidak, itu merupakan pemahaman Mu'tazilah. Kif Al-Quran kalam Allah dikatakan sesat. Makhluk. Sementara Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sebagian mereka tatkala memuji gurunya, memuji syekhnya, memuji orang yang dia idolakan, yang dia tokohkan, melawan terjatuh dalam tindakan hulu, sampai memiliki pemahaman Mu'tazilah seperti ini. Di mereka membawakan syair bahasa saya kan. Lau azabuhu lazaba, lau azabuhu lazaba lahmu sunnatan. Kalau seandainya mereka melebur guruku ini, kalau seandainya mereka melebur guruku ini, niscaya dagingnya akan lebur menjadi sunnah. Walakana ayatan ayat Allahil baqi au bi hadzal ma'na, dan baginya dia akan menjadi ayat-ayat Allah yang terus ada. Ada guru itu merupakan pemahaman Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya kalamullah Al-Qur'anul Karim jasad. Kif gurunya dia, syekhnya dia, alimnya dia, tokohnya dia, baginya itu disamakan kayak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Apa di tengah-tengah umat kita, di tengah-tengah kaum muslimin yang memiliki pemahaman-pemahaman yang seperti ini? Itu semua merupakan pemahaman Jahmiyah Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran bukan kalam Allah, tapi makhluk. Ringkasnya, Al-Sunnati wal Jamaah menetapkan sifatul kalam. Allah berfirman, kapanpun Allah menghendaki, dengan apapun yang Allah kehendaki, bersama siapapun dari kalangan makhluk yang Allah kehendaki, dengan keifiyah yang Allah kehendaki, yang tidak tahu bagaimana keifiyahnya. Dan kita meyakini bahwa sinar Al-Quranul Karim adalah kalam Allah, bukan makhluk. Wallahu musta'an. Indaha. Dengan demikian, selesai bab yang pertama, Al-Imanu Billahi Tabaraka wa Ta'ala. Bab yang menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk bab yang kedua. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini, bab yang kedua, ialah Al-Imanu Bil Malaikatil Kiram. Beriman dengan malaikat yang mulia, yang kita bikin tema meneropong alam malaikat. Gitu ya, meneropong alam malaikat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, malaikat itu ialah alamun ghaibi, alam gaib. Tidak ada seseorang pun yang bisa membicarakan malaikat dengan detail kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Kitab was Sunnah. Maka itu alamun ghaibi. Para malaikat itu haqiqiyul wujud, hakikat wujudnya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari cahaya nur. Ini adalah prinsipnya seluruh kaum muslimin. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahli filsafat. Ahli filsafat di antara mereka ialah Muhammad Abduh, Muhammad Abduh dan orang-orang bersama dengan dia yang dari Mesir itu. Tayyib. Mereka mengingkari dan menolak adanya malaikat. Mereka mengatakan yang namanya malaikat itu bukan makhluk yang berjasad, tapi malaikat itu ialah quwwah khairiyah fi nufus, kekuatan positif dalam jiwa. Gitu. Gimana mereka bilang? Power positif dalam jiwa. Barakallahu fikum. Jadi kalau kemudian dalam jiwa kamu itu ada kekuatan yang positif yang bergerak dalam jiwa kamu, bisa kamu olah kekuatan yang sangat dahsyat yang positif, itu malaikat. Berarti di jiwa kamu ada malaikatnya. Sebagaimana mereka pula juga sahabat mengingkari ada jin dan syaitan. Mereka mengatakan tidak ada jin itu. Jin itu bukan makhluk yang berjasad, tapi jin itu ialah kuwatun syirirah bin nufus, power negatif dalam jiwa, kekuatan negatif yang jahat dalam jiwa. Sehingga kalau ada orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, angkara murka, kekuatan-kekuatan jahat yang merasuki jiwa dia, tapi misalnya yang negatif tadi, dikatakan ada setannya ini, setan ini. Gitu. Ini ahli filsafat. Mereka berkata yang menyimpang warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kaum muslimin meyakini bahwasanya malaikat itu alam gaib. Yang pertama, dalam membicarakannya harus dengan nasul kitab wa sunnah. Nas Quran, nas sunnah. Mereka itu ialah makhlukun hakikiyul wujud, diciptakan oleh Allah, dan hakikat wujudnya makhluk yang berjasad diciptakan dari cahaya. disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa iblisu min mariji min nar wa khuliqa adam haitsu wusifa lakum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, malaikat itu diciptakan dari cahaya, iblis itu diciptakan dari api yang menyala-nyala bercampur hitam dan pekatnya asap, min mariji min nar. Sementara Adam alaihissalatu wassalam diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kalian dalam Al-Quran, dari tanah. Barakallahu fikum. Jelas. Tiga makhluk ini, malaikat, iblis, dan Adam alaihissalatu wassalam, yang diciptakan dengan beragam unsur, mereka semua telah berubah dari bentuk aslinya. Paham ya? Mereka semua telah berubah dari bentuk aslinya. Malaikat dari cahaya, tapi sudah berubah dari bentuk aslinya yang namanya cahaya. Malaikat berjasad, yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka memiliki sayap. Mereka memiliki sayap. Disebutkan di surat Fatir ayat yang pertama, Allah mengatakan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin, mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan Allah. Malaikat yang memiliki uli ajrihah, yang memiliki sayap, ada yang matna, ada yang dua, ada yang thulatha tiga, ada yang ruba' empat. Ada yang bersayap dua, ada yang bersayap tiga, ada yang bersayap empat. Sehingga mereka sudah berubah dari bentuk aslinya cahaya, sudah menjadi makhluk Allah yang berjasad. Begitu pula yang namanya jin, sudah berubah dari penciptaan asal dari api, jin juga sudah berjasad. Begitu pula Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang diciptakan dari tanah liat, sudah berubah dan menjadi makhluk yang berjasad. Sebagaimana sekarang ini anak-anaknya banyak Adam ini. Antum sekarang ini bukan makhluk tanah yang berjalan ya. Nah, bukan makhluk tanah liat yang berjalan, tapi sudah lain modelnya. Begitu pula jin, begitu pula malaikat. Barakallahu fikum. Membantah pemahaman mereka tadi, pemahaman ahli filsafat. Masya Allah. Ini malaikat disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam kitab beliau Mu'arijul Qabul Syarah Sulamil Usul ila Ilmil Usul. Tatkala membicarakan tentang arkanul iman, beliau membicarakan tentang malaikat. Saya bawakan dulu keterangan panjang dari beliau, lalu kita baca satu persatu hadis yang disebutkan empat yang kedua ini. Diusahakan satu pertemuan khatam satu bab. Dikatakan oleh Al-Hakam rahimahullah, "Wasani al-imanu bil malaika." Rukun iman yang kedua adalah iman dengan para malaikat. "Alladzina hum ibadullahil mukarramun." Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. "Was-safara bainahu ta'ala wa baina rasulihi alaihi wassalatu wassalam." Mereka adalah delegasi. Malaikat adalah sufara, safara, delegasi antara Allah dan para Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. "Al-kiramu khalqan wa khulqa." Mereka adalah makhluk yang mulia, mulia penciptanya, mulia akhlaknya. "Wal-kiramu ala Allah tabaraka wa ta'ala." Jika mulia atas Allah subhanahu wa ta'ala. "Al-bararah at-tahirin zatan wa sifatan wa ta'ala." Malaikat adalah makhluk Allah yang berbakti, yang suci. Suci zatnya, suci sifatnya, suci perbuatannya. "Al-mati'ina lillahi azza wa jal." Makhluk yang senantiasa taat kepada Allah azza wa jal. "Wahum ibadun min ibadillah azza wa jal. Khalaqahum Allah ta'ala min nur li'ibadatih." Mereka adalah hamba-hamba Allah dari hamba-hamba yang Allah ciptakan. Allah ciptakan mereka dari cahaya untuk khusus untuk ibadah kepada Allah semata. "Laisu banatan lillahi azza wa jal wala awlada wala syuraka ma'ahu wala andada." Malaikat bukan putri-putri Allah. Malaikat bukan pula anak-anak Allah. Malaikat juga bukan sekutu-sekutu Allah. Bukan pula tandingan-tandingan bagi Allah. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهدون والمجهدون علوا كبيرا. Maksudnya Allah, dari apa yang diucapkan oleh orang yang zalim, oleh orang yang menentang, yang mengingkari dengan ketinggian yang sangat besar. Yang ini membantah pernyataannya kaum musyrikin pada masa itu, di mana orang-orang musyrikin mengatakan malaikat itu adalah banatullah. Malaikat adalah banatullah, putri-putrinya Allah. Allah faham dalam Al-Quran. Asyahidu khalqahum satuktabra syahadatuhum wa yus'alun. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Akan dicatat persaksian mereka nanti dan akan dipertanyakan di sisi Allah. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan di dalam nas ini oleh Asy-Syaikh Hakami, malaikat bukan putrinya Allah, bukan pula anaknya Allah, bukan pula sekutu bagi Allah, bukan pula tandingan bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala yang mengatakan dalam firman-Nya, wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yasma'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan Allah menjadikan anak, yakni malaikat. Malaikat itu anaknya Allah. Subhanahu maha Allah. Bal 'ibadun mukramun, bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tidak pernah mereka mendahului Allah dengan pernyataan ucapan, dan mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu disebutkan dalam ayat 26-29. Allah mengatakan juga dalam firman-Nya, "Ala innahum min ifkihim la yaqulun wa adallah wa innahum lakadibun. Astaghfiru banati 'ala al-banin ma lakum kayfa tahkumun." Ketahuilah, mereka orang-orang musyrikin termasuk kedustaan mereka. Mereka mengatakan Allah punya anak. Ini malaikat. Allah mengatakan wa innahum lakadibun, mereka pendusta, mereka berdusta itu. Apakah mungkin Allah memilih anak putri daripada anak laki-laki? Apakah mungkin Allah memilih anak perempuan daripada anak laki-laki? Yang putri untuk Allah, yang putra untuk kaum musyrikin? Barakallahu fikum. Ini As-Saffat 15 itu dari setelahnya. Barakallahu fikum. Ini terkait bantahan Allah kepada mereka semua. Allah mengatakan dalam ayat lain, menjelaskan tentang sifatnya para malaikat. Fala fainistakbaru falahina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Kalau mereka sombong, kalau mereka sombong memuji ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka tidak pernah sombong dari ibadah kepada Allah. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, tidak pernah bosan. Ini disebutkan dalam surat 6 barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat ini barakallahu fikum, bahwasanya para malaikat diciptakan oleh Allah untuk murni ibadah. Terus ibadah kepada Allah, bertasbih siang, malam, pagi, petang, tidak pernah bosan. Dan juga yang saya bawakan ini dalam surat Fatir, disebutkan mereka adalah makhluk Allah yang memiliki sayap. Uli ajnihatin nathna wa thalatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Mereka memiliki sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, bahkan Allah menambahkan pada penciptaan mereka apa yang Allah kehendaki. Ini mengisahkan tentang malaikat Jibril, yang akan dibawakan di wilayahnya. Malaikat Jibril memiliki situmil jenah. Jenah memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi ufuk. Sangat besar, barakallahu fikum. 600 sayap. Barakallahu fikum. Ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala terkait dengan para malaikat. Dan berikut ini akan kita bahas satu persatu riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang para malaikat pada bab kedua dari risalah kita Al-Majmu'atul Hisan. Saya bacakan semuanya sampai tuntas, kemudian setelah itu kita sertakan penjelasan para ulama terkait dengan para malaikat. Lebih jauh. Hadis yang ke-6, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Khalaqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. "Wa khalaqal jannu min marijin min nar." Jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, bercampur asapnya, bercampur pekatnya asap. wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Nabi Adam diciptakan dari apa yang disebabkan kepada kalian, dari tin. Tenang ya, rawahu Muslim. Ini hadis menerangkan kepada kita barakallahu fikum asal muasal penciptaan malaikat. Mereka diciptakan dari nur, dari cahaya. Diterangkan tadi bahwasanya mereka sudah berubah, sudah berubah dari asal penciptaannya. Seperti yang dibawakan tadi, mereka memiliki sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, bahkan ada yang 600 sayap. Barakallahu fikum. Sehingga mereka berjasad. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di hadhihi al-ayah. Juga diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu terkait dengan ayat ini. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia telah melihat malaikat itu ketika turun yang kali berikutnya. Inda sidratil muntaha, di sisi tempat yang namanya sidratil muntaha. Kata Ibn Mas'ud, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ra'aitu Jibril. Saya pernah melihat malaikat Jibril, yakni dalam bentuk aslinya. Kenapa demikian? Dikarenakan para malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma menjadi manusia. Dan setiap kali menjelma pasti menjelma menjadi laki-laki yang bersih. Saya dibawakan di sini, Rasulullah SAW mengatakan, aku pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Walahu sittumiah janah, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yang kafaru min rasihi, berjatuhan, berkeparan dari sayapnya malaikat Jibril itu. At-tahari, at-tur wa-yaku, at-tahari, sesuatu yang sangat menghapuskan, sesuatu yang sangat menakjubkan, dalam bentuk at-tur, mutiara-mutiara, wa-yaku, dan yakut-yaku. Berlian yang ini yakut, berlian dan mutiara. Rawahu Ahmad An-Nisa'i bin Kubra wa Abu Ya'la Ibn Huzayrah bin Tauhid wa isnaduhu Hasan wa Jawharah bin Qatadah bin Tabi'i bin Tabi'i bin Hal wa fi sahih Muslim ila qawli 600 janah. Masyaallah. Ini hadis menjelaskan kepada kita, yang pertama, malaikat sudah berubah dari bentuk aslinya, apa? Dari asal penciptaannya, dari cahaya. Malaikat sudah berubah menjadi makhluk Allah yang berjasad, dan mereka adalah makhluk Allah yang memiliki sayap. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita sifat-sifat malaikat. Di antara sifatnya, sifat malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang bertaburan, yang turun, yang berjatuhan dari sayapnya itu mutiara dan berlian yang sangat indah. Allah Allah bikin memiliki bayangkan barakallahu fikum, yang tahu hanya Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril barakallahu fikum dengan bentuk aslinya beberapa kali. Yang pertama ialah ketika mendapatkan wahyu kali pertama, ketika Hira, ketika turun ayat pertama dan ayat pertama, yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lima ayat pertama surat Al-Alaq. Itu lihat langsung dengan bentuk aslinya. Yang kedua, yang kedua ialah ketika Rasulullah SAW keluar rumah. Lama lah dia turun. Keluar rumah beliau mendengar suara di atas. Kata Ibnu Jabir bin Abdullah. Naik ke atas, lihat ke atas. Ternyata kata Rasulullah SAW, aku melihat makhluk yang datang kepada aku di Gua Hira duduk di antara langit dan bumi, duduk di antara langit dan bumi. Maka saya pun ketakutan dan masuk ke rumah saya dan mengatakan zummiluni, zummiluni, zummiluni. Maka turun ayat, ya ayyuhal mudaffir kum fa'andir, tujuh ayat pertama atau lima ayat pertama dari mudaffir, pertanda beliau sudah diangkat sebagai rasul. Dan yang ketiga sekarang ini, pada waktu peristiwa mi'raj, ketika Rasulullah SAW di sidratil muntaha bersama dengan malaikat Jibril, dikatakan oleh beliau SAW melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang bertaburan, bercaturan dari sayapnya itu perkara sangat menakjubkan, sangat menakjubkan, berupa berlian, yang mutiara yakut yang sangat indah. Barakallahu fiikum. Nah, itu merupakan sifatnya malaikat. Sifatnya para malaikat. Maka kita mengimani itu semuanya dikarenakan Rasulullah SAW memberitakannya. Sisi yang lainnya lagi, di sini disebutkan salah satu nama malaikat, yaitu malaikat Jibril. Itu sudah merupakan bentuk iman kepada malaikat. Kita mengimani nama-nama malaikat yang diberitakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara terperinci apa namanya. Adapun yang enggak tahu namanya, kita imani secara kelihatan. Mereka adalah malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah lain yang bisa kita ambil barakallahu fikum ialah azamatullah tabaraka wa taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau malaikat Jibril sedemikian agung penciptaannya, memiliki 600 sayap, satu sayap menutupi ufuk, kita enggak bisa membayangkan betapa gedenya, betapa besarnya, betapa indahnya. Maka Allah a'zam wa akbar. Allah itu maha agung dan maha besar. Kita saja tidak mampu membayangkan bagaimana penciptaan Jibril alaihissalatu wassalam. Apalagi terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala mengetahui hal seperti ini akan terpetik dan tertata dalam jiwa kita pengakuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha besar. Allah maha agung. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa menciptakan makhluk sebesar ini. Apalagi menciptakannya lebih kecil, apalagi nyiptakan ke antum manusia kecil ya ini lebih mudah, lebih gampang. Barakallahu fiikum. Nah, ayat hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ulfina li, aku diberi izin oleh Allah an uhaddatha an malakin, untuk menceritakan seseorang malaikat, min malaikatillah, dari malaikat-malaikat ciptaan Allah, min hamatil arsh, dari malaikat pembawa arsh." Beliau menceritakan salah satu dari malaikat pembawa arsh itu sifatnya, katanya Rasul, innama baina syahnati udhunihi ila atiti, jarak antara apa namanya itu? Namanya apa ini? Pentil. Apa namanya ini? Telinga. Di bagian bawah telinga. Namanya apa ini? Daun telinga, semuanya daun telinga. Yang paling bawah. Ini yang al-muhim lah, pentil lah ya. Itu namanya syahmatul uzun di sini. Jarak antara bagian bawah telinganya malaikat itu dengan pundaknya, telinga dan pundak, jaraknya masiratu sab'i mi'ati 'am, sejarah 700 tahun perjalanan. Masya Allah. Akhrajahu Ibrahim al-Tahawi fi Masyihatih wa sahhahu al-Wadi'i fi Shahih al-Musnad wa rawahu Abi Dawud min tariqih sahih. Barakallahu fikum. Itu jarak antara telinga bawah, bagian bawah telinga, dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Ya, pada masa itu menggunakan paling cepat menggunakan kuda. Wallahu a'lam berapa ratus ribu kilometer itu jaraknya antara telinga dan pundaknya itu. Itu baru telinga dan dan pundak. Wallahu a'lam bagaimana kepalanya, jarak kepala dan telinganya, pundak sampai bawahnya, menunjukkan makhluk yang sangat besar. Sangat besar. Ini juga menerangkan kepada kita tentang sifatnya malaikat. Kita imani. Ya, gini aja kita imaninya. Bagaimana bentuk sesungguhnya? Wallahu ta'ala alam bisawab, dikarenakan alam gaib. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui detailnya malaikat. Baru tahu ketika dikasih izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang malaikat. Uhinali, kata Rasul. Aku dikasih izin. Berarti yang lainnya nggak tahu Rasul. Dikasih izin. Silakan. Ini malaikat ini begini begini begini. Sedangkan pada umatnya. Barakallahu fikum. Baik. Hadir ini juga menerangkan kepada kita ada malaikat yang disebut dengan hamalatul arsh. Malaikat-malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam Al-Quran nanti di yaumul qiyamah yang membawa arsy-Nya Allah ada 8. wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'ilin thamaniyah. Yang akan membawa, yang memikul arsy-Mu pada hari itu ialah 8 orang malaikat yang disebut dengan malaikat hamalatul arsy, pembawa arsy. Salah satunya yang sekarang dibahas, jarak antara bagian bawah telinga sampai ke pundaknya sejauh 700 tahun. Masya Allah, jangan sendirian kayak gitu. Antum, jangan sendirian seperti itu. Iya, iya, yang bagus. Ini bukan warung untuk Al-Quran ya, Akhi. Ya, kalau ngantuk wudu barakallahu fikum. Ini lagi bahas malaikat lah ini. Ini lagi saya ajak ke ruang angkasa lah ini. Nah, iya, antum ketinggalan tadi. Allah musta'an. Kalau ngantuk wudu, kalau ngantuk wudu barakallahu fikum. Baik. Yang hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya sifatnya malaikat sangat besar, penciptanya sangat-sangat besar. Juga menunjukkan kepada kita barakallahu fikum, malaikat punya telinga, malaikat juga punya pundak. Bas, lebihnya wallahu alam. Hanya dikasih tahu ada telinganya, ada pundaknya. Gitu ya, ada telinganya, ada pundaknya. Bagaimana bentuknya? Setelah itu wallahu alam bisawab. Dan antum enggak usah pusing-pusing membayangkan apa namanya di benak kepala antum makhluk yang bagaimana begitu. Enggak perlu. Dikarenakan perkara gaib, antum tinggal mengimani apa adanya. Sami'na wa shadaqna. Masya Allah. Hadis yang berikutnya, ini yang ngantuk enggak dapat tempat duduk di ruangan kasal ini. Allah harus sih. Ini lagi menjelajahi alam malakut tidur, ketinggalan kereta kamu nanti. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul, "Ma fi samawati sab'i mawdi'u qadamin wa shibrin aw kaffin tita'ata." Di langit yang tujuh ini, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, tidak ada di tujuh langit ma'udhu qadamin, satu tempat telapak kaki, wasyibran, satu jengkal, tempat sejarah itu jengkal, aukafin, atau tempat yang seluas telapak tangan, illa wafihi malakun qa'im, melainkan di tempat itu ada malaikat yang berdiri untuk salat, au malakun sujud, atau malaikat sedang sujud, atau malaikat rakyat, atau malaikat sedang rukuk. Faiza kana yaumul qiyamah, maka tatkala bangkit hari kiamat, qalu jami'an, mereka semua mengatakan, na'abadnaka hatta ibadatik, ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah kepadamu ya Allah. Illa anna la nusyriku bika syai'a, hanya saja kami tidak menyekutukan engkau dengan apapun ya Allah. Ar-Rawi Tabrani bil Awsat wa Hasan bi syawahidihi nomor 43 wa ta'lam qabr as-salah li Marwazi wa as-salah as-sahih fi Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini benar dengan Rasulullah. Yang pertama, menerangkan kepada kita jumlah malaikat. Jumlah yang sangat banyak sekali. Langit yang jumlahnya tujuh itu, langit pertama sampai langit yang ketujuh, tempat tidak ada tempat seluas telapak tangan kita ini, atau seluas telapak kaki kita ini, atau sejauh sejengkal, melainkan di situ ada malaikat. Ima sedang berdiri untuk sholat, ima sujud, ima rukuk. Padahal yang namanya langit itu besarnya, luasnya seberapa ya? Sangat luas. Dan itu di semua langit. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Enam, ketujuh. Di tempat yang sedikit, malaikat. Malaikat, malaikat. Terus begitu. Semuanya adalah malaikat. Dikatakan malaikat adalah penghuni langit. Ahlus samawat. Ini menggambarkan kepada kita, barakallahu fikum, banyaknya jumlah malaikat. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim, pada waktu peristiwa Mi'raj, yang dialami Rasulullah SAW disebutkan dalam penggalan riwayatnya, Rufi' ala Nabi SAW al-baitul ma'mur bersama. Ketika Rasul Mi'raj diangkat atau dibukakan untuk Rasul baitul ma'mur, sebuah tempat yang namanya baitul ma'mur di langit, yusalli fihi kulla yawm 70,000 malaikat. Salat di tempat itu setiap harinya 70,000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu. Kalau mereka sudah keluar, tidak bakal kembali lagi. Setiap hari 70,000 malaikat salat di Baitul Ma'mur. Kalau sudah keluar, tidak bakal kembali lagi. Terus setiap hari 70,000, terus begitu. Kira-kira berapa jumlahnya ya, Pak? Hari-hari dunia ini sudah berapa ini? Ada sebelum Masehi, ada sebelum apa lagi? Allah a'lam, sudah enggak tahu berapa puluh ribu, berapa ratus tahun ribu, masa dunia itu. Tiap harinya 70,000 malaikat masuk Baitul Ma'mur, salat, kemudian keluar, tidak kembali lagi. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Sangat banyak. Barakallahu'alaikum. Kemudian mengenai azakumullah, hadis yang tadi kita baca juga menjelaskan kepada kita bahwasanya tugas malaikat itu adalah ibadah kepada Allah. Ada yang masih berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, terus begitu. Tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah berhenti. Semuanya beribadah kepada Allah. Dan disebutkan dalam riwayat tadi, ketika bangkit kiamat, para malaikat yang setiap harinya sholat, rukuk, sujud, berdiri, tidak pernah lelah, letih, tasbih, siang, malam, pagi, petang, tiap hari. Ketika bangkit kiamat, mereka semua mengatakan, ya Allah, kami belum ibadah kepada Engkau dengan sebenar-benar ibadah, ya Allah. Hanya saja kami tidak syirik. Setelah itu ngacak dong kitanya. Terkait dengan kita sekarang ini bangsa manusia. Malaikat yang tiap hari ibadah, tidak pernah lelah, tidak pernah letih, siang, malam, pagi, petang, setiap waktu itu, mengaku mereka belum ibadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Lalu bagaimana dengan kita? Yang ibadahnya ada sekian persen dari waktu yang ada. Ya, 24 jam atau berapa lama ibadahnya? Jam 2 jam? Allahu a'lam ya. Setelah subuh berapa menit? Setelah zuhurnya apa? Anggaplah 15-an. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 15 dikalikan 5. 75 menit. Berarti berapa jam? 1 jam? 1/4 tok. Sholat. Yang lainnya ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ketika ada orang yang banyak ibadahnya, sholatnya, sholat sunnahnya, puasanya, baca Quran dan segala macam, perasaannya kayak gedeannya gitu ya. Saya itu adalah ahli ibadah yang paling ahli satu Banyumas gitu ya. Bayangannya pokoknya saya paling sudah itu. Masya Allah. Padahal baru gitu-gitu aja. Allahumma sholli ala malaikat setiap hari, siang, malam, pagi, petang, terus setiap saat ibadah. Itu pun tidak mengakui mereka ibadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Ini sebagai pelajaran ibadah barakallahu fikum. Maka mestinya kana fitna azakumullah, kita sebagai bani Adam harus lebih daripada apa yang kita upayakan sekarang ini, dan tidak pantas bagi kita untuk merasa sombong, merasa sudah berbuat sesuatu, sudah merasa ibadah dengan sesungguhnya kepada Allah. Tidak pantas. Kita pun mestinya harus mengatakan sebagaimana perkataan para malaikat. Na'abadnaka ya Allah haqqa ibadatuk. Kami belum ibadah kepada Engkau ya Allah sebenar-benar ibadah kepada Engkau. Terlalu banyak alfa, terlalu banyak khilaf, terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat, terlalu banyak kemungkaran, terlalu banyak kelalaian dan segala macamnya. Allahu musta'an. Ini faedah sulukiyah namanya, faedah akhlak, faedah sulukiyah yang diberikan oleh para ulama ketika membaca riwayat-riwayat yang membicarakan tentang masalah para malaikat. Luar biasa. Sehingga berkata-kata sebagai ibadun mukramun hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita disebutkan dalam riwayat ini, para malaikat itu tidak pernah berbuat syirik. Illa anna la musyriku bika syai'a. Malaikat itu tidak pernah berbuat syirik. Artinya mereka betul-betul mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Maka barang siapa yang bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, maka berarti dia telah mencontoh para malaikat. Dan barang siapa yang jatuh di dalam kesyirikan kepada Allah, maka berarti dia telah mengikuti langkah setan. Yang namanya malaikat itu lambang semua kebaikan. Yang namanya iblis, yang namanya syaitan itu lambang semua kejelekan. Siapa yang berbuat kebaikan maka disamakan kayak malaikat. Siapa yang berbuat kejelekan disamakan dengan para iblis dan para syaitan. Allahumma musta'an. Sehingga yang wahid itu menyerupai malaikat. Yang musyrik itu mengikuti langkah-langkah setan. Fallahu musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Hadis yang berikutnya masih lama. Hadis yang berikutnya barakallahu fikum. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi yubalighuni min ummati salam." أخرجه النسائي وقرأه الترمذي رحمه الله في صحيح مسند هذا حديث صحيح على شرط مسلم أي yang artinya katanya Rasulullah SAW sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat dikatakan sini malaikatan sayyahin fil ardi malaikat yang terbang ke seantero bumi sayyah itu orang yang siyah yang berkelana di seantero bumi untuk apa? Yuballighuni min ummatis salam. Malaikat tadi menyampaikan kepada aku salamnya umatku. Katanya Rasulullah SAW. Dikeluarkan Nasai. Tadi katakan sama semua bikin hati. Ini hati yang sahih ala syarti muslim. Ini adalah malaikat yang berikutnya. Yang dikenal dengan sebutan malaikah sayyahun. Malaikat yang berkelana di muka bumi. Dikarenakan mereka memiliki sayap, ya menggunakan bahasa malaikat yang terbang mengelilingi bumi. Waalaikumsalam. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas banyak. Lafadznya jamak malaikat sayyahin. Itu kita imani. Ada malaikat yang mengelilingi semua bumi ini. Malaikat yang berkeliling tadi tugasnya macam-macam. Ada yang bertugas di riwayat ini menyampaikan salamnya umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun Anda di Banyumas, Anda di Banyumas, ketika Anda mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul alaihi salatu wasallam, langsung nyampe kepada Rasulullah. Siapa yang menyampaikan? Para malaikat. Dengar riwayat ini, yuballighuni min ummati salam. Tarakatukum. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada umatnya, "Wasallu alayya aynama kuntum." Fa'inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Hendaklah kalian bersalawat kepada aku dimanapun kamu berada. Sebab salawat kamu akan sampai kepada aku dimanapun kamu berada. Ternyata disebutkan dalam riwayat ini yang menyampaikan salam kita kaum muslimin kepada Rasulullah SAW itu adalah para malaikat yang disebut dengan malaikat sayyahin atau malaikat sayyahun. Maka kalau bertina azakumullah kalau mau menyampaikan salam kepada Rasul, ya tidak usah nunggu haji dulu, tidak usah nunggu puasa umrah dulu. Ya salawat, tidak, saya enggak mau salawat dan salam pada Rasul. Ya kenapa? Kejauhan tempatnya. Saya di Banyumas, Rasul ada di Madinah, kuburannya sudah mungkin nyampe kaburan gitu ya, terlalu jauh. Nanti aja kalau sudah bisa haji atau sudah bisa umrah sampai sana saya tak salam sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW. Allah SWT. Tidak perlu. Hadisnya sangat jelas. Rasul yang menyampaikan. Malaikat sayyahin yang akan menyampaikan salam kita kepada Rasulullah SAW. Dimanapun kita mengucapkan salam, dimanapun kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Sampai kepada beliau. Bahasa ini sebagai faedah sampingan. Rasa ini karena betina azakumullah. Ada fenomena di kalangan kaum muslimin ketika ada seseorang muslim yang berhaji atau berumrah. Kalau sekarang kan umrah, hajinya kelamaan. Nanti kau temannya antum. Berapa lama nunggunya antum? Hah? Berapa? Di sini? Di sini? Di Banyumas ini? Banyak juga yang haji ya. Anda pikir Banyumas ini paling setahun berangkat. 9 tahun sudah. Oh gitu ya, jadi ya rebutan, masya Allah. Jadi punya orang-orang kaya di Banyumas ini, masya Allah. Sampai rebutan antri haji kan, luar biasa. Iya. Fenomenanya, kalau ada orang yang berangkat haji atau ada orang yang berangkat umroh, itu muslimin beramai-ramai datang kepada calon haji, calon haji atau calon um, calon haji, calon haji, calon um, calon umroh, ke situ. Semuanya mengatakan titip salam untuk Rasul. Masya Allah. Jadi kalau kemudian tolong jangan lupa saya doakan di sana ada tempat-tempat yang makbul doa saat kamu doakan saya untuk kebaikan saya. Inilah bas. Ini enggak. Titip kok titip doa. Nah terus titip salam. Ya sudah, akhirnya tolong titip salam saya untuk Rasul. Ada yang kemudian nulis surat. Surat dimasukkan di amplop. Tolong nanti dimasukkan dengan kamu Rasul ada lubang. Termasukkan di situ. Di situ isinya adalah salam salawat dan salam saya kepada Rasulullah. Salam. Tolong titip ini sampaikan kepada Rasul surat saya ini. Masya Allah ya, luar biasa. Itu fenomena di zaman sekarang ini. Luar biasa. Titip salam untuk Rasul. Sehingga prakteknya ketika orang ini yang mau haji atau mau umrah sampai di Madinah punya kesempatan untuk ziarah makamnya Rasul, di depan makamnya Rasul itu tidak langsung lewat, berhenti lama gitu. Kenapa? Nyampaikan titipan salamnya pada orang itu. Sehingga dia salam dulu, assalamualaikum ya Rasulullah, salamnya fulan ya Rasulullah, salamnya fulan ya Rasulullah, terus begitu sampai kan banyak banget, sampai puluhan ratusan orang. Sehingga dia lama berhentinya itu, salamnya fulan ya Rasul, salamnya fulan, salamnya fulan, salamnya fulan, salamnya fulan, salamnya fulan. Itu askar sudah ngobrak-ngobrak dia, suruh minggir begitu, tetap aja dia nggak berkeping, salamnya fulan ya Rasulullah, salamnya fulan ya Rasulullah. Sehingga dia harus menyampaikan salam semua pihak. Kedua, nggak ada askar, nggak ada polisi yang jaga, surat yang tadi dimasukkan. Ini dari fulan ya Rasulullah. Allahul musta'an. Ini fenomena yang menyedihkan. Sama sekali tidak ada contohnya dari Rasulullah alaihi wasallam. Bahkan riwayat yang tadi kita baca menolak fenomena tadi. Tidak ada yang namanya tirip salam itu kata Rasul. Dimanapun kamu salawat, dimanapun kamu salam, sampai kepada aku. Allah memiliki malaikat sayyahin yang akan menyampaikan salam umatku kepada aku kata Rasul. Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighuna min ummatis salam. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada pas antum lagi umrah gitu ya, tahu-tahu tetangganya antum datang. Pak fulan, apa ini? Saya titip sesuatu ya. Apa ya? Nah, nanti kalau sampai di tanah suci, sampai di Madinah, titip salam untuk Rasul. Jawabnya dia, Pak. Enggak usah, salam di sini aja nyampe. Kamu mungkin nyampe, nyampe lebih cepat daripada saya. Saya belum berangkat, salam kamu udah nyampe. Lu kok bisa? Iya, ada malaikat sayyahin yang menyampaikan salam kepada Rasul. Sambil bergurau, kalau ngadepi orang kayak gitu, serius, nanti dia malah ngamuk. Kalau saya ngadepi orang kayak gitu, sambil gurau. Salam apa? Salam itu Rasul. Tidak usah capek-capek. Langsung aja, salam sini. Salam sini langsung aja. Gak enak kan, gak mungkin untuk langsung sini, nyampe, bling. Gitu. Lu kenapa? Rasul menyampaikan demikian. Ada malaikat-malaikat sayyahin yang menyampaikan salamnya Rasul kepada umatnya. Ini fenomena. Ini tadi yang belum haji atau yang mau haji atau mau umrah, ketika mendapati sebagian masyarakatnya datang kayak gitu, siap-siap kasih jawaban. Barakallahu fikum. Saya dikasih tahu oleh paman saya, adiknya bapak. Saya lagi main ke rumahnya, cerita panjang dia. Jadi istrinya paman ini punya saudara itu mau umroh. Ngomong saudaranya, Jalali ya, doain aku tetap ngomong, jangan lupa ya, saya tetap doa, nanti di sana kan banyak tempat yang mau berdoakan kebaikan untuk saya. Dimarahi sama saudaranya itu, sampai yang itu tetap kok tetap doa, tetap salam. Maksudnya apa sih? Kalau kesannya itu bukan tidak doa tapi titip salam untuk Rasul. Yang namanya orang anu bingung dia akhirnya. Disampaikan ke suaminya, ke paman saya ini awam tapi cerdas orangnya. Apa? Dia orang sedang kian. Apa? Titip salam. Salami sopo. Gitu kan. Ya salamnya kita ini. Ya ini aduh. Kok jauh, ngapain jauh kesana itu. Tadi ini nyampe. Kata dia. Tapi dia juga ragu-ragu ngomong kayak gitu. Pas saya datang, langsung sih tanya. Kok ada yang ngomong kayak gini? Itu nyampe kan? Iya, kalau sudah salam dimanapun nyampe. Nggak ada titip salam sama Rasul itu. Nyampe, dimanapun berada akan disampaikan oleh Allah melalui para malaikat yang ada. Nah, ada nih. Wah, langsung kata. Allahumma'alaikum. Nama ya, Pak. Al-Muhim, ini fenomena yang harus diwaspadai. Berhari salah ya. Dengan hadis ini, di satu sisi kita mengetahui adanya malaikat sayyahin yang bertugas untuk menyampaikan salam. Sisi yang lainnya, kita kaum muslimin ketika hendak bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW di tempat kita masing-masing, sampai kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kaifiahnya, bagaimana prosesnya, wallahu a'lam bissawab. Itu perkara gaib. Allah yang maha tahu terkait dengan proses penyampaian salam tadi. Para malaikat yang sayyahin tadi, malaikat-malaikat yang dikatakan malaikat yang sayyahin, ada pula yang bertugas khusus untuk mencari halaqah-halaqah ilmu. Tadi kan menyampaikan salamnya umat. ada lagi para malaikat dan sayyahun yang bertugas untuk mencari halaqah-halaqah ilmu. Kalau sudah ketemu halaqah ilmu, mereka langsung turun ikut menyaksikan dan hadir di halaqah-halaqah ilmu. Hah? Itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallahu fiikum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yatlubuna hilaqal dzikri." Faiza wajaduha hafu wa faiza wajaduhum hafu bihim. Yang artinya katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki malaikat yang sayyahina fil ard, yang berkelana di muka bumi, terbang di muka bumi. Mereka mencari yang namanya halaqah halaqah dzikir. Apabila mereka mendapati suatu kaum di halaqah-halaqah tersebut, halaqah zikir yang dimaksudkan di sini dipahami oleh para ulama ialah halaqah-halaqah ilmu. Ketika mereka mendapati demikian, mendapati halaqah tersebut, mereka langsung turun dan memanggil teman-temannya, halumu ila hajatikum, ayo kemari, menuju pada hajatnya kalian. Fayahufunahum bi'ajni hatihim, maka malaikat itu meliputi yang hadir dengan sayap-sayap mereka. Barakallahu fikum. Disebutkan hal itu dalam hadis cukup panjang, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidak ada suatu kaum pun yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Mereka membacakan kitab Allah, membacakan kitab Allah di kalangan mereka, melainkan akan turun pada mereka sakinah, diliputkan rahmat, dan dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah menyebut mereka di sisi, dalam Allah menyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Syahidnya pada kata-kata, wahaffathumul malaikah, dan para malaikat pun meliputi mereka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, malaikatun sayyahun, halaqah-halaqah ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga halaqah-halaqah ilmu kita ini tamam diikuti oleh malaikat. Barakallahu fikum. Ini kan majlis ilmu ya. Halaqah ilmu kan yang dibacakan kalamullah, kalam Rasul alaihi salatu wasalam, mengkaji ayat-ayat Allah dan juga sabdanya Rasul alaihi salatu wasalam, apalagi mengkaji masalah malaikat. Masyaallah. Datang semuanya malaikat insyaallah taala dengan riwayat ini. Barakallahu'alaikum. Mereka ini meliputi orang-orang yang hadir padanya dengan sayap-sayap mereka, kemudian dibawa ke langit. Bagaimana kaifiahnya? Wallahu'alam. Malaikatnya duduk sebelah mana? Wallahu'alam bisawab. Sayapnya kayak apa? Wallahu'alam bisawab. Itu semuanya kita tidak tahu perkara kaif, tapi kita harus mengimani apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang hal ini. Dan ini termasuk salah satu fadilahnya halaqah-halaqah ilmu. Fadilahnya majlis ilmu dihadiri oleh malaikat. Barakallahu fikum. Ketika mendengarkan riwayat ini, ada salah seorang mulhid, orang yang ingkar, yang kufur, dia mengatakan, ketika mendengarkan riwayat bahwasanya para malaikat itu menghadiri halaqah-halaqah ilmu, meliputi orang-orang di halaqah ilmu, dia mengatakan, aku akan bikin sepatu dari besi, di bawahnya mau tak pasang paku-paku yang tajam. Aku kepingin menginjak-injak sayapnya malaikat. Akhirnya dia bikin apa namanya sepatu dari besi, tetapi dikasih paku yang sangat tajam. Lalu dengan congkaknya, dengan takaburnya, dia masuk ke halaqah-halaqah ilmu para ulama ketika itu, kata dalam rangka untuk mematahkan sayap malaikat. Begitu dia masuk dengan congkaknya, tiba-tiba dia terhenti, kakinya kaku, tidak bisa bergerak, tiba-tiba kering kakinya, tersungkur dia ke tanah. Itu disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam risalah beliau tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, artinya riwayat ini masyhur di kalangan kaum muslimin pada masa itu, yang menjelaskan bahwasanya ada di kalangan malaikat-malaikat Allah yang disebut dengan malaikatun sayyahin, malaikat-malaikat sayyahin yang memiliki banyak tugas. Di antara mereka yang menyampaikan salam umat kepada Rasulullah SAW, ada pula di antara mereka yang mendatangi halaqah-halaqah ilmu. Halaqah-halaqah ilmu untuk meliputi semua yang hadir di halaqah-halaqah ilmu tadi. Luar biasa. Barakallahu fikum. Naam, sehingga berbahagialah bagi orang-orang yang hadir di halaqah-halaqah ilmu. Berbahagia pula mereka yang berhadiran dengan apa yang disampaikan dan ngantuk. Dikarenakan mereka diliputi oleh para malaikat, dinaungi oleh rahmah, mereka turun sakinah pada mereka, dan mereka disanjung disebut nama-namanya oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Wazakarahumullahu fi man indah. Luar biasa. Naam, ini terkait dengan masalah malaikat. Barakallahu fikum. Dari selama menunjukkan kepada kita ya Khan, sampai detik ini masih banyak malaikat-malaikat yang turun ke bumi. Ya. Masih banyak malaikat yang turun ke bumi menjalankan tugasnya. Tetapi malaikat yang turun ke bumi untuk membawa wahyu dari Allah sudah tidak ada lagi. Karena wahyu sudah terputus dengan wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Itu dengan kesepakatan semua para ulama. Maka kalau ada orang yang mengatakan tadi malam ada malaikat turun kepada saya membawa wahyu dari Allah mengangkat saya jadi Rasul baru di Banyumas, ada dajjal. Paham ya? Ada dajjal yang bermuncul. Dusta, pastinya dajjal pak. Iya, itu kan dusta. Kenapa? Kita tidak mengingkari adanya malaikat yang turun ke bumi. Banyak malaikat sayyahin turun ke bumi ketika Ramadan pada malam Qadar. Para salul malaikat keluar rufusiha. Para malaikat turun, malaikat Jibril juga turun. Tetapi mereka turun untuk tugas-tugas yang lain. Bukan turun untuk menyampaikan wahyu Allah kepada hamba-hambanya. Itu sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sekali lagi, para siapa yang mengaku, yang menyatakan dapat wahyu dari Allah melalui malaikat bersama sekarang ini, maka dia dajjal. Maka dikatakan kafir oleh para ulama. Wallahu musta'an. Lanjut. Jam berapa dulu? Lanjut apa lanjut? Kurang 10 menit azan. Hah? Iya, yeah, lanjut. Tenang aja, masih banyak. Masih banyak. Tinggal 3 hadis lagi dan saya persiapkan sekian lembar. Nah, sudah kata. Berarti saya dikasih nafas ini. Sudah mau masuk waktu zuhur, jadi afwan. Ya sudah. Kalau gitu kita teruskan nanti pada zuhur insyaallah taala. Riwayat yang lain yang semuanya membicarakan tentang masalah malaikat. Tinggal selesai bab ini akan saya teruskan membawakan sekian banyak keterangan dari para ulama tentang macam-macam malaikat yang diberitakan dalam Al-Kitab As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hafizakumullah.